Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah yang menciptakan kita dan segala-gala yang ada di seisi alam ini. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang mengurus segala-gala yang Dia ciptakan dengan seksama. Segala puji bagi Allah yang maha hebat, yang tidak pernah berbuat zalim kepada apapun, siapapun. Segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita saat ini. Padahal Allah tahu semua dosa dan maksiat yang kita lakukan siang dan malam. Allah tahu kita sering melupakannya daripada mengingatnya. Allah tahu kita jarang bersyukur atas limpahan karunia-Nya. Dan Allah sangat menyaksikan betapa banyak karunia-Nya yang digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Allah maha sabar, kita tetap dibimbing untuk bisa bertobat. Pertemuan ini milik Allah, Dialah yang memberi hidayah, taufik sehingga kita mau belajar. Dialah yang mengongkosi, menyehatkan, menyelamatkan, memudahkan, dan sampai di sini pahala diberi, dosa diampuni, rahmat dicurahkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Orang-orang yang tenggelam dalam keyakinan kepada Allah, maka kebahagiaan yang tiada tara yaitu meyakini Allah, yakin kepada kekuasaan Allah, yakin kepada semua janji dan jaminan Allah, yakin kepada kebenaran dari Allah, sehingga ajeg saja. Penderitaan dalam hidup ini sebetulnya bukan penderitaan fisik, tapi penderitaan hati. Karena banyak yang fisiknya disempurnakan, rezekinya diberi melimpah oleh Allah, penampilannya dibuat bagus, tapi nelangsa. Karena Allah mencabut ketenangan di hatinya. Berapa banyak yang fisiknya oleh Allah sepertinya diberikan keterbatasan, bahkan dipenjara, bahkan dianiaya, tapi hatinya lega saja. Nah, inilah salah satu yang bisa membuat hati lega dalam situasi sesulit apapun, boleh dihafalkan dan diwiridkan. Diwiridkan untuk menambah keyakinan. Surat At-Taubah ayat 51. Silakan tolong dibacakan, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Katakanlah, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dulu orang-orang munafik itu sangat tidak suka melihat kemenangan kaum mukminin terhadap kaum musyrikin. Mereka berharap-harap mukminin kalah, dan semua penghinaan, ancaman, teror. Inilah jawabannya. Katakan, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami. Qul la yusibana, kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah bagi kami. Ini ada tiga ya. Yang pertama, bahwa kita harus yakin bahwa tidak ada yang menimpa kita kecuali sesuatu dengan izin Allah dan sudah ditetapkan Allah untuk menimpa kita. Jadi yang lain-lain itu hanya jalan saja. Kalau kita harus luka, nanti ada yang melukai, atau mungkin luka sendiri. Kalau uang itu harus pergi dari kita, maka akan ada kejadian yang membuat uang itu berpisah dengan kita. Kalau tangan ini sudah rencana Allah tidak ada, maka akan datang saatnya tangan ini pulang duluan. Kalau harus sakit, karena Allah merencanakan kita gugur dosa lewat sakit, jadi sakit. Walaupun kita jaga makanan, jaga kesehatan, kejadian saja. Yang kedua, huwa maulana, dialah Allah pelindung kita, penolong kita, yang mengurusi kita. Jadi kita harus yakin bahwa diri kita ini sepenuhnya milik Allah. Tidak ada nih rambut yang jatuh tanpa izin pemiliknya. Kita tidak bisa mati kecuali izin yang memiliki kita. Kita mati cuma satu-satunya sebabnya, yaitu Allah lah yang mematikan kita. Syariatnya dicabut nyawa oleh malaikat pencabut nyawa, dan syariatnya terserah, mungkin lewat tabrakan, sakit, atau apa saja. Tapi tidak bisa mati kita tanpa izin Allah. Ini rambut tidak bisa jatuh tanpa pemiliknya. Enggak ada tubuh bisa luka tanpa izin Allah. Tidak ada. Ini mutlak, kita ini milik Allah sepenuhnya. Kita tidak pesan, dan juga kita tidak mengurus diri ini kecuali sekedar sedikit saja. Jadi dialah Allah sebetulnya yang pelindung kita, yang maha kokoh. Dia pemilik diri kita. Dan yang ketiga, wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Nah, kita harus tawakal kepada Allah sesudah kita tahu bahwa kita ini milik Allah, dalam genggaman Allah. Ya sudah, berlindung kepada Allah, berpasrah kepada Allah. Kalau orang tawakal, janji Allah, surat At-Talaq ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rejeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi kita ini harus yakin bahwa segala urusan kita ini pasti diketahui oleh Allah. Jadi jangan dipikirin sendiri. Punten tuh maaf. Udah bodoh kita ini banyak mikir, stres. Udah enggak punya apa-apa, banyak keinginan, berharap dari yang sama-sama bokeh, stres. Punten ini lebih dalam daripada maaf ya. Udah lemes, tidak berdaya, berlindung kepada yang ngegoletak juga. Stres hadirin. Semua makhluk Allah itu sepenuhnya dalam genggaman Allah, siapapun. Kawan maupun lawan, sama. Orang-orang Israel itu sepenuhnya makhluk ciptaan Allah. Termasuk Ahok. Lah Ahok bikinan siapa? Benar? Tidak boleh kita melihat sesuatu lupa ke Allah. Karena semuanya juga ciptaan Allah. Semuanya milik Allah. Semuanya bisa terjadi dengan izin Allah. Kalau Allah mau memperkenalkan surat Al-Ma'idah ayat 51, jadilah Ahok bicara begitu. Semua sekarang pengen tahu Al-Ma'idah 51. Seumur-umur baca Quran jarang perhatian ke ayat itu. Iya. Benar? Kenapa senyum-senyum? Kita tahu. Nah Allah cara memperkenalkannya begitu. Sekarang kita tahu bahwa kalau ngomong tidak hati-hati, efeknya luar biasa, nyata sekarang. Apalagi yang diberikan kedudukan. Ngomong tidak hati-hati, bisa goncang, bisa jadi lebih banyak masalah yang tidak diduga. Pelajaran Allah ngajari kita semua, hati-hati. Zaman sekarang ini kamera pada ngeliatin terus. Ini omongan ini besok bisa keluar ini. Sudah zamannya sekarang. Makanya saya hati-hati. Bukan takut keluar, takut Allah tidak suka. Kalau keluar Allah suka dan orang tidak suka, ya tidak apa-apa. Tidak ada bahayanya. Tapi kalau keluar Allah tidak suka, ah kita petaka. Jangan takut oleh kamera. Dan dia mah gak ngegigit. Nanti kita dihina orang. Tidak apa-apa. Kalau kita ngomong benar. Yang bahaya itu dihina Allah. Sebab dihina orang tidak ada efeknya. Nah, sama-sama lemes ya. Sama-sama bodoh. Sama-sama tidak berdaya. Sama-sama tidak punya apa-apa. Ibaratnya sambil ngegoler, anyet kamu. Enggak ngefek. Benar? Siapa yang ngebagikan rezeki? Siapa yang ngangkat derajat? Siapa yang mengampuni dosa? Siapa yang menenteramkan hati? Siapa yang memberi pahala? Siapa yang memberi husnul khotimah? Siapa yang punya sorga? Lah itu yang menghina apa kerjanya? Gak ngepek, men. Enggak. Rasulullah juga ada yang menghina. Enggak apa-apa. Anteng saja. Sesuai dengan rencana Allah. Ayo, kalau nanti ditimpa sesuatu, coba baca ayat ini. Katakan, kulla yusibana, katakan, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami, kecuali apa yang telah ditetapkan Allah. Enak kan begitu? Ban meletus, izin Allah bukan? Udah mesti meletus. Kenapa? Karena ada rezeki tukang tambal ban. Kalau tukang tambal ban kan hamba Allah juga. Punya anak, punya istri, harus nyekolahin anak, kontrakan hampir habis. Dan rezekinya ada di dompet kita. Pasti meletus. Walaupun mobil banyak yang lewat, pasti yang punya kita yang meletus. Suatu saat sedang ceramah di Jakarta. Ini santri yang mengendarai mobil, hati-hati. Pas belok, kempes. Ban kempes, ya sesuai ceramah. Ya. Lihat kenapa. Masya Allah, ternyata bukan paku, batu. Belah bannya. Maaf, ban belang, enggak apa-apa. Sudah waktunya. Saya ingat ke ceramah aja sendiri. Ada di sini rada jengkel. Ini harus ganti ban, enggak apa-apa. Sudah, tenang saja. Kan dibayar oleh kantor. Begitulah hadirin. Allah yang menyediakan. Jangan keluar dari keyakinan ini menimpa dengan izin Allah. Surat Al-Hadid ayat 21. Benar? Iya, 22. 21, 22. 22. Maaf, 22. Saya mohon maaf. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan yang membanggakan diri. Jadi setiap musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa, kecuali sudah tertulis dalam kitab sebelum Allah mewujudkannya. Jadi sudah beres tulisannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Supaya kalian tidak terlalu berduka cita terhadap apa yang luput. Kalau tidak ada garisnya ya enggak. Kalau bukan jodoh, walaupun sudah janji sehidup semati, nulis di kertas segel, pakai materai satu gepok, terus gimana, dan enggak ada dalam rencana Allah jodohnya, pasti enggak jadi. Makanya orang yang paling menderita adalah orang yang paling menginginkan yang tidak ada takdirnya. Aduh, nyelek, pedes hadirin. Yang paling enak adalah yang menginginkan apa yang menjadi takdirnya, pulen. Makanya istiqoroh, supaya kita ditunjuki apa yang akan jadi takdir terbaik kita. Jangan sok tahu kalau punya keinginan. Memang kalau sudah ingin, istiqoroh suka berat karena takut hasilnya gak cocok. Ada juga istiqoroh rada maksa. Ya Allah, saya pasrahkan padamu, sekiranya ini baik untuk dunia saya, baik untuk akhirat. Tapi kelihatannya baik, ya Allah, tolonglah dibikin baik sajalah. Kagok, ya Allah. Istiqoroh yang bagus itu posisi hatinya zero, nol. Ini mujahadahnya. Nah, juga kalau Allah ngasih sesuatu, jangan terlalu bangga. Karena sebetulnya dapat sesuatu itu bukan karena pintar-pintar amat. Karena Allah saja mau ngasih, jadi saja. Jadi jangan ger, sesudah kami berjuang. Ah, enggak. Lihat yang jago sepak bola, digilir saja oleh Allah yang menang. Ya, latihannya mati-matian. Makanya kalau nonton sepak bola, rileks saja. Maloh, ya. Gol, ketentuan Allah. Ya. Gol kesini, takdir Allah. Sok, mangga ya Allah. Saya hanya menatap takdirmu. Benar hadirin. Dan stres juga tidak merubah permainan. Hanya merubah tensi, benar. Atau enggak rame ah, kalau tiap orang pikirannya begitu. Justru ini yang rame. Rame itu jadi ingat ke Allah. Sekarang nonton sepak bola 2 jam. Enggak ingat sama Allah sama sekali. Pas gol, gol. Ternyata malaikat maut nyabut. Akhir kalamnya gol hadirin. Bahaya. Ya bangga sholat maghrib lagi. Apa yang didapat? Ayo, sing yakin semua. Kalau luput sesuatu ya udah, enggak usah pakai kecewa, emang bukan bagiannya. Mau masuk Akabri, sudah latihan, sudah ini, sudah itu, enggak keterima, ya enggak apa-apa, tinggal daftar lagi, ya. Tahun depan tidak keterima, enggak apa-apa. Dan memangnya kalau bukan di sana pasti ada aja Farises dijendolin oleh Allah, ya. Seperti saya kan cita-citanya Akabri. Atau dipendekin dikit oleh Allah. Enggak jadi. Hari adik menjangkung, ya. Atau tinggal benjut di sini dikit gitu supaya mencapai, enggak. Dan memang bukan kesana garisnya. Tidak jadi tentara Republik Indonesia, mudah-mudahan jadi tentara Allah Subhanahu wa taala. Senjatanya juga enggak usah dibawa-bawa. Senjatanya doa, seperti peluru kendali bisa nyabet siapa aja. Enak ya, helmnya ini hipu hadirin. perang tuh tidak ada yang keluar dari pengetahuan Allah. Jangan merasa peperangan itu tidak dikuasai Allah. Lah, yang perang hamba Allah semua. Dan tidak ada peluru meletus tanpa izin Allah. Dan tidak ada lalu lintas peluru yang tidak diketahui Allah. Jangan menganggap Allah enggak tahu ya. Tetap itu berseliweran. Nanti yang kena pasti yang udah jatahnya. Dulu kan diceritakan, kena helm. Aduh, dia senang sekali. Untung kena helm. Nah, yang kedua baru yang kena. Dan itu mah di Lauh Mahfud juga pembuka helm. Sep, yang kedua, saat itu malaikat maut mencabut. Gak bisa mati itu. Kecuali dicabut oleh malaikat maut syariatnya. Oh hadirin, harusnya begitu. Semua tuh dalam keadaan zikrullah. Dan gak ada yang gak dikuasai Allah. Mati udah waktunya. Tapi syariatnya berjuang jadi syuhada. Yang lain juga pada mati ya. Jadi benar-benar tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah. Tidak ada yang keluar dari ketentuan Allah. Kalau gitu mau apa kita ikhtiar? Ikhtiar itu perintah Allah. Ikhtiar itu disuruh oleh Allah. Nah hamba patuh sama yang nyuruhnya. Ikhtiarnya enggak cocok hasilnya dengan keinginan, enggak apa-apa. Dah terserah Allah, kita mau diapain juga, benar? Kita mah disuruh, kamu ikhtiarnya harus jadi amal. Amal syaratnya dua, hatinya ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah itu aja, berjuang sing ikhlas, ikhtiarnya di jalan Allah, ikhtiar, pol, seperti Siti Hajar, Sofa Marwah, Sofa Marwah 7 kali, ya, naik, turun, jalan, lari, sempurnakan, tapi air tidak di Sofa, tidak di Marwah, di mana we sesuka Allah mau mengeluarkan. Sempurnakan doa, hati lurus niat, ikhtiar di jalan Allah, doa yang banyak, karena doa itu bisa menjadi bagian yang merubah takdir dari satu takdir ke takdir lain oleh Allah, bukan oleh doa. Doa yang banyak, nanti dipindah oleh Allah, ini doanya begini, tingkat yakinnya begitu, mudah bagi Allah untuk merubah dari satu ketetapan ke ketetapan lain yang sudah ada dalam rencana Allah. Ini seperti sekarang sedekah ya, yang 2000 ada itu garisnya. Yang tadinya misalkan dia bekal digigit anjing, tapi karena sedekah 2000 misal, ini bukan ngancam ya, jadi digigit ayam misalkan turun. Kalau 10.000 jadi dia yang gigit ayam ya, sate beda. Loh, ini kan janji Allah lewat Rasulullah. Kalau kita sedekah ditolak bala, artinya ada takdir yang oleh Allah diberikan sebagai hadiah kepada yang patuh. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, barang siapa yang bertakwa baginya jalan keluar. Karena kita ikhtiar untuk takwa, maka takdirnya Allah memberi jalan keluar. Itu kalau saya dengar dari ahli tafsir, yaj'alakum makhraja itu adalah begitu luas masalahnya. Bisa urusan rumah tangga, urusan bisnis, urusan kesehatan, urusan perekonomian, pokoknya beragam urusan ada jalan keluarnya. Ya karena semua urusan juga dengan izin Allah terjadinya. Apa sih yang bisa terjadi tanpa izin Allah? Benar? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka baginya Allah cukupi. Jadi hidup selalu tercukupi itu adalah takdir yang Allah berikan kepada orang yang syariatnya tawakal. Jadi bukan masalah pinter, hadirin, cukup tuh. Bukan masalah hebat, terampil, enggak, masalah yakin. Karena Allah juga sudah menjanjikan, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Wa asiru qaulakum aw ijharu bi, innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau jaharkan, wa asiru, mau engkau rahasiakan, atau engkau jaharkan kata-kata ini, Allah tahu isi hati. Makanya kalem ya. Kalau ada masalah tuh jangan grogi. Dan grogi juga tetap bermasalah. Yakin aja ketika ditimpa sesuatu, ini pasti udah ketetapan Allah yang harus saya jalani. Udah diukur oleh Allah. Dan tidak ada yang bisa menghilangkan semua ini selain Allah. Nah, bulatnya tawakal itu akan mendatangkan kecukupan. Yang namanya cukup tuh jangan mikir cukup uang saja, hadirin. Tapi kecukupan informasi. Karena kita harus ngambil sikap, perlu informasi. Kecukupan mental. Kita harus bertindak, perlu kekuatan mental. Kecukupan keberanian, wawasan, termasuk keuangan, Allah cukupi. Allah tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Tahu kenapa? Karena yang menciptakan keperluannya juga Allah. Lah, siapa yang bikin paru-paru nih? Kita aja gak pernah tahu paru-paru kita seperti apa. Karena kita perlu nafas, dan kita juga bingung, apa, mana oksigen, gimana milihnya nih? Saudara mengeluarkan karbon dioksida, ribuan orang ngadep ke saya. Jangan ketawa, aduh, aduh ini serangan nih. Tapi beres aja. Yang masuk ke sini oksigen, tanpa pakai filter, coba kalau pakai filter gini kapas dua di sini, udah kurang wibawa. Maha suci Allah. Termasuk yang belum nikah, saudara kunang-kunang, ya. Rai-rai. Itu teh Allah yang menciptakan syahwat itu. Tinggal dipulangkan ke Allah, ya Allah. Tolong. Enggak usah gitu-gitu amat, hadirin jelek. Ah. Ya hayu ya qayyum. Lah siapa yang menciptakan syahwat? Dan enggak ngerti. Kenapa lihat lawan jenis rai-raian? Kenapa lihat ayam biasa aja? Kan menarik, hadirin. Tiap lihat betina gini, cek ucing teh salah mangap di ucing. Alhamdulillah. Coba, kenapa lihat beton akhwat tidak tertarik? Sugan aduh kedip-kedip lihat beton. Eh senangnya sama ikhwan, ikhwan sama akhwat. Siapa itu yang milih-milih itu? Kenapa ada sedih? Sedih itu di mana? Kenapa nelangsa? Coba. Sedih itu apa? Tapi sengsara kita dengan sedih, betul? Siapa yang menciptakan sedih? Ya Allah, dah kita enggak ngerti. Cinta, coba. Enggak jelas sama sekali itu. Bentuknya apa, tapi benyutnya luar biasa. Deh. Jatuh cinta kan mirip jatuh dari pohon kelapa, Pak. Nelangsa. Coba seperti apa bentuk cinta? Kan? Ada yang gambar kuping gajah dicolok pakai, itu sederhana. Bingung, Pak. Kalau enggak dikembalikan ke Allah, stres tuh cinta tuh. Apalagi kalau yang diminatinya banyak peminat. Aduh, itu. Tuh, dengernya aja saudara udah nyelak begini. Kenapa? Coba, lucu. Siapa yang ciptakan? Kita kan gak ngerti. Kenapa saudara ujuk-ujuk ketawa? Ini teh ciptaan Allah semuanya, hadirin. Kalau gak dikembalikan ke Allah, udah bagian capek aja hidup ini. Makanya kalau udah pas pahit menimpa, sing yakin ini tuh sudah memang ditetapkan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, kulla yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana, dialah Allah maula kita. Dan kepadanya lah orang yang beriman, bertawakal. Terus gimana kalau sudah yakin ini menimpa yang pahit ini dengan izin Allah? Pasti enggak terlalu nyelak tuh. Ketika si dia ternyata menerima lamaran, lamaran teman maksudnya. Tuh kan, saudara ikut pedih. Aneh. Bisa merasakannya, karena saudara pernah. Langsung ayat ini harus dikeluarkan. Tidak menimpa kepadaku ya Allah, tapi pedih ya Allah. Nah kalau masih pedih, maka keluarkan ayat yang lain. Selain tadi Al-Hadid ayat 22, ini teh sudah tertulis di Lauh Mahfudz ya Allah, tapi tetap sedih. Nah maka surat An-Nisa 79, coba lagi, dan satu lagi yang musibah. Coba An-Nisa 79, maaf ya. An-Nisa ayat 79 sama surat Asy-Syura ayat 30. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Kebajikan apapun yang datang kepada kita itu pasti dari Allah. Allah gerakan makhluknya sampai kepada kita. Uang, makanan, ilmu, ketenangan, nasihat, itu dari Allah semua, apapun bentuk kebajikan. Tapi kalau sudah berbentuk keburukan menimpa kita, itu pun terjadi dengan izin Allah. Tapi siapa yang mengundang? Keburukan kita sendiri. Jadi tidak boleh mencari kambing hitam, sebab the super black kambing, nah kambing naon bahasa Inggrisnya, sheep, ya sebelah kambing, the ya paling, hah? Ya begitulah hadirin, kurang jelas ya. Pokoknya mah kita harus tahu kalau udah pahit, udah nyelak, ini izin Allah. Ini udah ketetapan Allah harus menimpa. Tapi kenapa ini ditimpakan syariatnya? Nah itu pasti dosa kita. Gak ada tuh yang mengundang keburukan menimpa kita selain keburukan kita sendiri. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayiatin fa min nafsi, dari diri kita sendiri. Ini lebih tegas lagi surat Asy-Syura ayat 30 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Jelas, ya. Benar, copet itu mencuri uang kita. Copet itu udah pasti salah. Tapi kenanya kita kecopetan, itu bukan keinginan si copet. Maaf hadirin, atau yang gini aja mah, gak usah dikomentar. Bukan keinginan copet. Kalau Allah mau mengambil dompet kita, menakdirkan dompet kita hilang, Allah tahu siapa yang niat jahat. Di kampung mana atau di daerah mana, nanti akan ketemu dengan kita tuh. Tidak kebetulan, kita bakal naik bis yang sama dengan yang dinaikin si copet itu. Dan 50 orang di bis, pasti kita yang dempetan dengan copet. Karena kalau kejauhan, gak kejadian. Dan gak akan ketukar posisinya. Karena kalau ketukar, jadi kita yang nyopet. Gak cocok, ya. Ini serius, hadirin. Kita gak boleh. Ini asli, hadirin. Kalau mau nambah makrifat itu, tafakur zikrullahnya ini, begini. Kalau enggak, lepas kita dari zikrullah. Hanya bisa jengkel dan marah. Enggak dapat pahala sabar. Kita enggak lulus ujiannya. Kalau mau lulus ujian, ya ini SOP-nya. Ketika hilang dompet, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh nyari, boleh ikhtiar. Ngejar copet, kejar. Kalau takdirnya ketemu, itu ketangkap copet. Tapi kita harus jadi adil, jangan zolim, ya. Tangkap, enggak ada main pukul sembarangan, enggak boleh. Karena ini ujian. Dan yang sekitarnya yang melihat pencopet itu ujian juga. Ada maling, dia kejar. Gue sudah ketangkap, bawa ke polisi. Ada juga yang, ini calon mau menikah, sedang ulang, tenanglah calonku, telah terjadi pencurian. Saya selaku calon suamimu akan tunjukkan betapa aku bisa melindungimu. Itu udah jauh larinya. Saksikanlah Arjunamu, Spider-Man-mu. Ah, lebay. Pas lari jatuh lagi dari angkot, ya. Kata si calon istrinya, sekarang jawabannya terwujud, Mas. Semalam saya istikharah. Ya Allah, kalau ini calon jodoh saya, tampakkan kebaikannya. Tapi kalau bukan jodoh saya, tampakkan kelebayannya. Nyata hari ini. Gara-gara maling, batal tuh dia nikah. Karena, ya dia salah sih. Lebih banyak gaya. Udah maling ketangkep, kita lewat. Jetos aja. Udah, dompet hilang enggak apa enggak? Jekok aja. Allah lihat tidak? Jawab, lihat tidak? Zalim. Dia tinggal nunggu nanti balasannya. Sampai ke rumah, jendela kena angin, jekok. Astaga. Oh, gak ada yang ketuker, hadirin. Tidak ada yang ketuker. Orang bisa gak lihat, Allah selalu lihat. Gak ada yang meleset. Setiap perbuatan ada balasannya. Jangan main-main, hadirin. Dan penilaian Allah bukan hanya kejadian-kejadian besar. Semuanya ini kejadian sekecil apapun. Nyamuk. Siapa yang ciptakan nyamuk? Nyamuk terbang. Itu keinginan Allah. Kenapa nyamuk ngedeketin kita? Ya gak tahu ya. Mungkin ada rezekinya, saudara. Makanya jangan terlalu kejam. Nyamuk tuh, kasihan. Dia gak pesen jadi nyamuk. Coba kalau kita yang takdirnya jadi nyamuk, kan stres. Mungkin ya, hadirin. Cari nafkah, terancam jiwanya. Berapa banyak nyamuk yang wafat sebelum makan. Serius, hadirin. Kan saudara yang matiinnya. Lagi makan juga gak tenang. Berapa banyak yang gugur. Selesai makan juga diburu itu. Makanya lah kalau sekitar nyamuk satu mah, dahlah, sing ridho, gak akan habis letter ya. Iya, tapi bentolnya itu bentol kalau satu tuh enak hadirin. Salah satu untuk nikmat itu bentol. Kita diberi kuku agak keras ini salah satu nikmatnya untuk bentol ya kan? Aduh. Coba kalau kuku kita lembek. Masya Allah, kita mah jarang tafakur kenapa kuku keras? Kan? Coba kalau kukunya lembek itu. Masya Allah, Masya Allah. Lagi tidur, tiba-tiba terbangun setengah tiga. Siapa yang ngebangunkan? Allah. Itu karunia tuh. Tapi kita kan lihat jarum panjang. Baru sah kalau pas angkat 12 kan. Tenang, tenang. 10 menit lagi meluruskan punggung. Bukannya zikir. Kalau Allah masih sayang, gampang. Tinggal tikus aja di atap dibuat berantem. Astagfirullah. Jam 3 lewat 10. Astagfirullahaladzim. Hus, beres tikus. Pas angka 15 nih, wudu. Angka 3 berarti plus lagi. Tiba-tiba mimpi gitu di sebuah tempat kebelet pengen pipis gitu. Aduh enak. Kok anget. Nah, udah paten itu pasti bangun dia. Keluar aja ke kamar mandi-mandi baru tahajud. Itu teh karunia hadirin. Oh iya, enggak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, ya. Tinggal kita tafakuri apa sih maunya Allah dari ini tuh, takdir ini. Allah pengen kita tahajud. Masya Allah, ya. Senang, nah itu bagian dari zikrullah hadirin. Dan itu bukan hanya kasus-kasus besar, tapi semua kejadian. Mau makan ikan, kita ngebungkuk, ngambil sendok jatuh, kucing naik. Kita naik, kucing turun. Perbedaannya sedikit. Ikan udah gak ada. Makanya itu ikan idaman. Izin Allah bukan? Atulah itu ikan juga tinggal kepalanya. Kasihan kucing coba. Hanya untuk dapat sisa-sisa aja. Dipelototin. Dipukul pakai sapu. Ya. Disepak. Ini serius sedirin. Kucing gak pesen jadi kucing. Coba kalau kita yang jadi kucing. Nelangsa benar. Hanya mau minta sisa-sisa aja. Rezeki dia. Kita kejam. Sepak. Kadang ambil sapu. Kejam sekali. Padahal itu cuma cucuknya. Durinya. Yang dia juga gak nelen. Dia bukan rezeki dia. Harusnya eok, eok. Aduh ya Allah. Kita pus hanya beda takdir aja pus. Kalau engkau yang jadi manusia, sayang lagi mengeong. Terimalah pus. Ini ikan. Tunggu dulu, saya habisin dulu ya. Kasih yang baik. Allah lihat tidak? Ya Allah, ini kucing kau takdirkan lapar. Makanannya ada di saya. Cik yang bagus gimana? Dilempar itu ikan teh. Tah pus kayak itu sia. Kenapa sih gitu-gitu amat? Kenapa enggak jongkok? Kasih makan di pepel-pepel ya. Silakan pus. Tapi hatinya ini Allah lagi ngeliatin. Kira-kira Allah senang enggak tuh? Itu zikrullah hadirin. Jadi zikir itu tidak harus selalu dengan duduk di masjid, baca takbir. Itu juga zikir yang sangat bagus. Tetapi dalam semua aktivitas zikrullah, termasuk dalam hal-hal yang menyakitkan, tidak diduga. Kalau udah gitu, ah gimana? Saya udah nyelek sekali nih, hati saya perih banget. Langsung baca yang tadi ayat. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa ala allahi falyatawakkalil mu'minun. Ini memang sudah ketetapan Allah harus menimpa saya. Ini mereka hanya jalan saja, saya harus merasakan ini. Kalau ini terasa pahit, keburukan ini pasti diundang oleh dosa saya. Makanya langsung sesudah itu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, dari sinilah terbuka ketenangan, jalan keluar. Jadi bukan hebatnya mikir, ngatur strategi, itu belakangan, nanti diatur oleh Allah. Orang kalau lagi galau gak bisa ngatur strategi, jengkel aja. Orang kalau lagi marah gak bisa apa-apa, karena akalnya lagi drop. Makanya kalau ada apa-apa, tahan. Wasta'inu bisabri wasolat, tahan, sholat, tobat. Tenang, tenang. Semua masalah adalah dalam genggaman Allah. Tapi dia ngancam, gak ngepek. Tanpa izin Allah gak ada yang terjadi. Dia menteror. Tenang. Kalau dia memberikan teror kepada kita, kita berikan telor kepada dia. Kalau orang mensomasi kita, kita kirim siomay kepada dia. Mirip lah. Agak jarang kayak gitu. Hadirin, ini Allah sedang menyaksikan pertemuan ini. Jangan lepas dari Allah ya. Selain Allah, la haula wala quwata illa billah. Surat Yunus 107. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dan Dia memberikan kebaikan kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi mau kemana lagi selain kepada Allah? Wa iyam saskallahu bidurrin falaka syifalahu illahu. Dan sekira Allah memberikan kemudaratan kepada kita, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain ya Allah sendiri. Dengan izinnya kita tertimpa, dengan izinnya terangkat, benar? Jadi mau ngejerit sekeras apapun, mau menghibah kepada siapapun, mau lari kemanapun, tetap saja yang kuasa menolong, yang maha dekat, Allah subhanahu wa ta'ala. Mau nulis di status sepanjang apapun, tangepek men, tidak. Yang ngepek itu adalah wasta'inu bisabri wassalah. Tahan dari perkataan, dari sikap, dari tulisan komplain kepada Allah. Tahan, tahan. Lalu ambil air wudu, sholat. Dan wirid yang banyak, istighfar. Minta ampun. Karena semua keburukan ini diundang oleh dosa kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana watarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam. Ya Tuhan kami, ya Rob kami, kami ngaku kami zalim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, wa illam tagfir lana, wa tarhamna, sekiranya Engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Wah, kami hancur jadi orang rugi. Tuh Nabi Adam gitu. Tidak menyalahkan setan. Ya Allah, ini teh si setan yang nipu. Tidak, tidak ada. Hawa lagi make pipi luen. Enggak ada. Nabi Yunus, gelapnya malam, dimasukkan ke dalam lautan, gelapnya laut, dimakan ikan, gelapnya perut ikan. Di dalam perut itu tidak ada komplain ke Allah, malah menyebut begini, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada ilah Tuhan yang berhak kami sembah selain Engkau ya Allah. Ini di perut ikan nih. Maha suci Engkau. Semua perbuatanmu pasti sempurna, baik, benar. Semuanya adalah karena kebaikanmu. Bayangkan, lagi segitu sulitnya di perut ikan, tetap wae berbaik sangka ke Allah bahwa takdir ini adalah karena kemahabaikan Allah. Inni kuntu minadz-dzalimin. Saya ya Allah yang zalim. Lolos tuh tiga kegelapan. Ayo ah. Jangan lebay. Lebay itu berharap dari makhluk. Jangan dagang penderitaan. Jangan pengen dikasihani. Jangan ngarap-ngarap orang empati ke kita. Jangan ngarap-ngarap orang kasihan ke kita. Gak ngepek. Kalau Allah bikin enek, orang enek weh. Lebih baik ngarap-ngarap pertolongan Allah. Kuncinya tobat. Ayo ah, perbanyak istighfar. Supaya oleh Allah ditolong. Yang paling pas bagi kita memang, bagi kita yang banyak dosa adalah banyak minta ampunan Allah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Surat Nuh ayat 10. Mudah-mudahan ini penutup dari perjumpaan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Allah menyediakan karunia yang luar biasa bagi hambanya yang mau ngaku, taubat, memperbanyak istighfar. Hujan lebat adalah curahan rahmat. Allah membanyakkan harta, harta yang barokah. Memberikan jodoh, anak, menyediakan infrastruktur berkah daripada orang yang banyak bertaubat. Terima kasih hadirin. Amalkan, hafalkan, amalkan, sampaikan kepada yang lain. Alhamdulillah. Terima kasih yang menyimak lewat live Tauhid TV, MK TV, Saling Sapa, dan Facebook. Alhamdulillah. Semalam sempat melihat hitam putih? Ya sudah. Ujian, ya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Tolong diingat tanggal 12 Desember, usahakan daftarkan diri, ya. Nabung dari sekarang. Kalau tidak salah, infaknya Rp25.000 untuk kaos, makanan, kembali kepada saudara. Kita akan gerak jalan bersama saudara-saudara kita yang diberi kehususan oleh Allah. Disabilitas, yang tidak lihat, yang tidak bisa jalan, atau beragam kehususan yang Allah ciptakan. Tidak ada yang tidak sempurna, semuanya sempurna. Sempurna dalam perhitungan Allah. Kalau kita menyebut cacat, karena kita belum mengerti saja kemahasempurnaan rencana Allah. Tidak ada pikiran Allah yang cacat. Bagaimana mungkin Allah membuat cacat, sedang setiap perbuatannya mahasempurna? Benar? Jangan mengatakan cacat, tapi yang diberi kehususan oleh Allah. Masya Allah. Tanggal berapa? 12. Tapi bagi saudara kita yang memang memiliki kehususan, tidak usah, kita tanggung sama-sama. Siap semuanya? Insya Allah hari itu hari kita melihat kemahabesaran Allah dengan beragam penciptaannya. Mudah-mudahan nambah kasih sayang, nambah kepedulian, nambah rasa syukur. Banyak yang diharapkan dari kegiatan tersebut. Itu milad Darut Tauhid yang keberapa? Inilah Darut itu miladnya, agak saka ingat waktunya, ya. Enggak apa-apa, yang paling penting bisa menjadi amal yang bermakna. Tidak penting sih miladnya, yang penting adalah amalnya. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat sekalian. Silakan berwakaf. Sing puas berwakaf, ya. Masjid kita insya Allah semoga Ramadan yang akan datang sudah kita nikmati itikaf di sini. Sambil kita baca ayat-ayat Quran. Silakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Hadirin, Allah Maha menyaksikan pertemuan kita. Allah tahu semua dosa-dosa kita. Allah takdirkan kita mendapatkan ilmu. Semua kebaikan datang dari Allah. Allah janji di majelis zikir, majelis ilmu adalah tempat Allah mengampuni hamba-hambanya. Mari kita istighfar dengan tulus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali beristighfar. Padahal beliau tanpa dosa sama sekali. Semoga Allah mengampuni dengan istighfar yang benar-benar jujur, tulus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Sambil buka lembaran-lembaran kelam, lembaran-lembaran kotor, lembaran-lembaran hitam, jujurlah. Allah tahu apa yang kita sembunyikan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang masa lalunya kelam, yang selama hidupnya jauh dari Allah, melupakan Allah, atau yang hanya sisa mengabdi ke Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfar hadirin. Yang musyrik, yang punya Tuhan yang lain dalam hidupnya selain Allah. Istighfar yang munafik, yang hanya membagus-bagus topeng, menampakkan diri baik padahal di belakang busuk, yang sibuk ingin kelihatan soleh dalam pandangan orang padahal di belakang ahli maksiat. Istighfar yang jarang bersyukur kepada Allah. Istighfar yang karunia Allah digunakan untuk maksiat. istighfar, yang mendekati zina, yang matanya kotor, yang melihat yang diharamkan. Allah tahu setiap lirikan mata. Istighfar yang tubuhnya kotor dengan dosa dan maksiat, yang pernah memakan harta haram, makanan haram, minuman haram. Istighfar yang zalim kepada orang tua, yang menyia-nyiakan orang tuanya, yang jarang tersenyum, jarang silaturahim, yang tidak pernah punya waktu untuk membahagiakan orang tuanya. Istighfar yang air susu dibalas dengan air tuba. Yang kikir kepada orang tua. Astagfirullahaladzim. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Istighfar yang tidak tahu santun kepada para guru yang jadi jalan ilmu, yang jarang menghormati gurunya. Istighfar yang tidak tahu balas budi kepada orang-orang yang sudah berbuat baik. Kenanglah hadirin orang-orang yang baik kepada kita, tapi kita tidak pedulikan. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Ya Allah, taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa magfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alayna fi saqaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udu bika min saqatika wan nar. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kabulkan doa kami wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha mengabulkan. Ya mujib, kabulkan doa kami ya Allah. Hadirin, bagi yang masih mau meminta, mintalah kepada yang maha baik. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, ampuni orang tua kami, guru-guru kami. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, ya Allah. Ampuni hamba-hambamu yang kami sakiti, ya Allah. Ampuni hamba-hambamu yang menyakiti kami, ya Allah. Ya Allah, Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, Allah ma'aizal Islam wal muslimin. Allah mansur mujahidin fi kulli makan. Ya Rabb, berkahi pesantren ini, ya Allah. Berkahi lingkungan ini. Berkahi negeri kami ini. Berkahi umatmu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Mohon dibantu doakan ya, supaya amanah seperti ini bisa dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Doakan supaya saya diampuni Allah dan diberikan istiqomah. Ada permintaan doa dari Endud. Endud itu saudara kita. Endud sedang sakit ya. Tolong doakan, kalau Endud meninggal jangan lupa doakan sama santri ya, ini juga sambil menahan sakit. Allah Maha Tahu Ndud, semoga Allah menyembuhkan Ndud ya. Syafakallah Ndud, syafakallah, syifanillah, syifa juga dirusak. Sing sabar Ndud, dunia cuma tempat mampir aja. Rekan-rekan, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, selamat jalan pulang, hati-hati, banyak berzikir, banyak istighfar. Setidaknya jangan kurang dari 100 kali, bahkan 1000 atau lebih, lebih baik ya. Terima kasih. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.